berlalu, terkilas oleh waktu. Aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan yang juga kehilafan. Berlalu, terkilas oleh waktu. Aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan. Berlalu, terkilas oleh waktu. Aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kesalahan.